إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، masih kita membahas tentang sifat-sifat yang Yahudi yang harus kita selisihi, yang sebagian orang-orang yang mengaku muslimin telah tertimpa bencana dengan sifat tersebut, telah terkena imbas atau telah terkena pengaruh dari sifat-sifat tersebut. Di antaranya yang berikutnya adalah sifat at-tahrif. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati mereka golongan al-maghdubi alaihim, Allah katakan minal ladina hadu yuharrifun al-kalima an mawadhi'ihi. Minal ladina hadu, dari golongan mereka-mereka, minal ladina hadu adalah Yahudi, yuharrifun al-kalima an mawadhi'ihi, mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempat. Wa wasafahum, dan digambarkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayatnya, yalghuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Mereka mempermainkan lidahnya untuk disangka, agar disangka dari kitab, mempermainkan lidahnya terhadap kitab mereka. Litahsabuhu minal kitab, agar kalian mengira kalau itu dari kitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal itu sama sekali bukan dari Alkitab, bukan dari kitab Taurat mereka. Qul inna a'udzubikumullah wa at-tahrif qad fassara bi tahrif at-tanzil wa bi tahrif at-ta'wil. Dan tahrif bisa bermakna dalam tafsirnya, bisa ditafsirkan dengan tahrif at-tanzil dan tahrif at-ta'wil. Tahrif tanzil adalah merubah-rubah kalimat-kalimatnya yang benar-benar pada tanzilnya, yang pada ayat-ayatnya dirubah dengan ditambahi atau dikurangi atau diganti. Adapun tahrif ta'wil, maka ditahrif maknanya, kalimatnya tetap, tetapi maknanya yang ditakwilkan kepada makna-makna lain. Sehingga yang namanya tahrif Yahudi bisa pada lafadznya, bisa pula pada maknanya. Dua-duanya disebut tahrif. Fa amma tahrifut ta'wil fa katsirun jiddan. Adapun tahrif dalam bentuk ta'wil itu sangat banyak sekali. Wa qad tuliyat bihi tawa'if min hadhihi al-ummah dan telah tertimpa dengan bencana ini sekelompok atau beberapa kelompok dari umat ini, dari umat Islam. Ada yang tertimpa bencana dengan model-model Yahudi, yaitu mentahrif, ta'wil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma tahrifu tanzil, adapun tahrifu tanzil, faqad waqa'a fi katsirin minan nas, maka terjadi pada kebanyakan manusia. Yuharrifuna alfadhar rasul, merubah-rubah lafaz-lafaz dari Rasulullah SAW. Artinya, adapun tahrif dalam bentuk tahrif al-ma'na terjadi pada sebagian umat ini. Terjadi mereka menakwil-nakwilkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada makna-makna lain, bukan makna yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tahrifut tanzil, tahrif dalam bentuk lafadznya dirubah, hampir-hampir tidak terjadi kalau pada Quran. Di samping memang Allah Subhanahu wa taala menjaganya, Alhamdulillah, juga karena alhamdulillah Al-Quran terjaga secara huruf-huruf. Banyak penghafal-penghafal Al-Quran, banyak penghafal-penghafal Al-Quran, sehingga kalaupun mereka mentahrif hari ini atau malam ini, subuh sudah ketahuan. Jangankan satu kalimat, satu huruf saja berubah, niscaya seluruh orang-orang yang salat akan mengatakan subhanallah. Salah. Seperti ketika mereka berupaya merubah dari kalangan Mu'tazilah, ingin merubah wa kallamallahu Musa taklima. Mereka rubah dengan wa kallamallahu Musa taklima. Harusnya dia fathah dirubah menjadi dhamma, harusnya dia mansub dirubah menjadi marfu'. Kalau wa kallamallahu Musa taklima adalah Allah mengajak bicara Musa, tetapi dirubah oleh mereka menjadi wa kallamallaha Musa taklima, mengajak bicara Allah Musa, yang tadinya Allah Subhanahu wa taala tulakul jalalah Allah sebagai fa'ilnya al mutakallim wa kallamallahu, mereka Mu'tazilah merubahnya menjadi nasab wa kallamallaha Musa taklima, mengajak bicara Allah Musa. Jadi bicara siapa? Musa. Kenapa? Karena Mu'tazilah wa man ma'ahu tidak mau percaya, enggak mau beriman bahwa Allah memiliki sifat kalam. Enggak mau percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara. Sehingga ketika ayatnya ada dengan sangat jelas wa kallamallahu Musa, Allah mengajak bicara Musa, mereka menyatakan itu maksudnya adalah wa kallamallaha. Qanabina azabullah, sampai kapan? Tidak lama. Tidak lama. Berapa saat kemudian semua tahu bahwa ini adalah ta'wil, tahrif dari mereka. Tahrif dari Mu'tazilah. Qanabina azabullah, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adapun tahrif dalam bentuk lafaz tidak terjadi pada umat ini terhadap Quran, tetapi sering terjadi waqa'a katsiran fi alfadhir rasul, terjadi banyak sekali pada lafaz-lafaz Rasulullah, dalam artian pada hadis-hadis mereka rubah kalimatnya, mereka ganti kalimatnya. Maka dikatakan oleh beliau, amma tahrif at-tanzil faqad waqa'a fi katsirin minan nas yuharrifuna alfadhir rasul, yang banyak terjadi mereka merubah lafaz-lafaz Rasulullah SAW. Wa yarwuna al-hadis bi riwayatin munkar, maka mereka meriwayatkan hadis dengan riwayat-riwayat yang munkar. Sekian banyak riwayat yang sangat jelas tentang masalah perpecahan, wal furqatu adab misalnya, atau ayat wala taftariqu, jangan berpecah belah, atau ucapan Rasulullah SAW, ya kumul furqah. Tetapi tiba-tiba ada yang menyatakan bahwa ikhtilaf wa ummati rahmah. Karena bila na'azakumullah, munkar, menentang hadis-hadis yang sahih, bahkan menentang ayat Al-Quran. Karena bila na'azakumullah, padahal ayat Al-Quran menyatakan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, mereka akan terus berikhtilaf illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah, oleh Rabbmu. Berarti dirahmati yang ikhtilaf atau yang tidak? La yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbu. Mereka akan terus berikhtilaf kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Berarti dirahmati oleh Allah yang mana? Yang tidak ikhtilaf. Bagaimana mungkin dikatakan ikhtilafu ummati rahmah? Qanibna a'azukumullah, hadis yang ma'ruf. Satafarqu ummati ala 73 firqah. Apa kelanjutannya? Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Tiba-tiba datang riwayat kulluhum fil jannah illa wahidah. 72 semuanya dalam surga, kecuali satu golongan saja. Qanibna a'azukumullah, dibawakan oleh Jalaluddin Rahmat. Qanibna a'azukumullah, kadzdzab. Syi'i rafidhi khabith. Qanibna a'azukumullah, dibawakan pula sekian banyak orang Syiah mengambil dari mereka-mereka para Mu'tazilah, dari para aqlaniyun, melihat yang ini lebih masuk akal kata mereka. Sehingga dipegang oleh mereka. Syiah melihat, ini bisa menjadi bela diri, diambil. Berarti bisa saja kita dan kalian sama-sama surga untuk bikin fitnah. Qanibna a'azukumullah, ini munkar. Sudah riwayatnya lemah, bertentangan dengan yang lebih sahih. Syad. Munkar. Qala, dikatakan, wa in kana al-jahabidah yadfa'una dhalik. Kata Syekhul Islam, walaupun alhamdulillah, para jahabidah, para ahli-ahli hadis, para alim ulama dari kalangan ahlul hadis, yadfa'una dhalik, bisa membantahnya dan bisa membuktikannya bahwa ini muharraf. Hadis ini palsu. Hadis ini bertentangan dengan yang lebih sahih. Hadis ini munkar. Wa rubbama yutawil ba'dhum ila tahrifit tanzil wa in lam yumkinhu dhalik. Ada pula di antara mereka yang berupaya ingin merubah Al-Qur'an juga lafaz-lafaznya, tapi sedikit itu pun tidak memungkinkan mereka. Tidak berhasil mereka merubahnya. Kama qara'a ba'dhum, sebagaimana mereka membaca wa kallamallahu Musa taklima, kemudian mereka membacanya wa kallamallaha, mengajak bicara Allah Musa. Qanibna a'azakumullah, ini sudah diucapkan oleh mereka, tetapi alhamdulillah para hufadzul Quran kathirun, penghafal-penghafal Quran banyak. Berubah satu huruf saja, berubah harokat satu saja, mereka akan menyatakan subhanallah. Karena itu bukan dari Allah SWT, bukan ayat Allah SWT. Adapun pada ayat-ayat yang kedua, Allah katakan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Mereka mempermainkan lisannya, mempermainkan lidahnya agar dikira termasuk kitab, padahal bukan dari Alkitab. Amalayul alsinah, adapun mempermainkan lidah, bima yadhunnu annahu min indillah, agar dikira bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Faka wad'il wad'ain al ahadits, maka ini terjadi pada umat ini seperti para pemalsu-pemalsu hadis, bermain-main kata, menyebutkan kalimat-kalimat yang dikatakan bahwa huwa min indir rasul, ini dari sisi rasul, wa ma huwa min indir rasul, padahal itu bukan dari sisi rasul sallallahu alaihi wasallam. Qanibna a'azakumullah, kenapa yang terjadinya juga pada hadis-hadis rasul? Silakan, kalau mereka mau memalsu ayat akan ditertawakan oleh anak-anak kecil penghafal-penghafal Al-Qur'an. Ayat apa itu? Qanibna a'azakumullah, tetapi ada, na'udzubillah, ada yang lancang berani berdusta atas nama Allah, seperti Syiah Rafidhah yang kemudian mereka membuat ayat-ayat bahkan surat-surat yang tidak ada dalam surat-surat Al-Quran. Apakah surat wilayah? Ataupun mereka membuat berbagai macam surat dan malah menghapus dari Quran mereka surat Al-Masad, Al-Lahab. Mereka buang. Ini paman Rasul, tidak mungkin dicerca dalam Quran. Qanibna a'azakumullah, yalwuna al-sinatahum litahsab bil kitab litahsabuhu minal kitab. Mereka mempermainkan lidah-lidah mereka dalam masalah Alkitab agar dikira bahwa itu dari kitab, padahal dia bukan dari kitab. Aw iqamata ma yadhunnu bihi hujjah fid din wa laysa bihujjah. atau apa yang mereka permainkan lidahnya seakan-akan itu hujjah, padahal bukan hujjah. Ini juga mirip dengan sifat Yahudi. Kalau Yahudi menyatakan dengan permainan lidahnya bahwa ini dari Allah, huwa min indillah, wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan dari sisi Allah SWT. Ditiru sifat-sifat ini oleh sebagian ahlul bid'ah, ahlul dalal, kemudian mereka mempermainkan kalimat-kalimatnya biar dikira seakan-akan hujjah, padahal itu bukan hujjah, bukan dalil, bahkan bukan ayat, bukan hadis. Permainan kata, permainan lidah, layul alsinah, permainan lidah. Yakni mereka-mereka para ahli ilmu kalam, ilmu mantik, yang mereka merubah, membalik, mengganti kata-kata dengan permainan-permainan kalimat yang seakan-akan itu hujjah, padahal bukan hujjah sama sekali. Walaysa bihujjah. Wa hadha ad-darbu min anwa'i akhlaqil yahud. Maka model-model seperti ini adalah model-model akhlaknya Yahudi. Wa dhammaha katsirun man tadabbarahu fi kitabillahi wa sunnati rasulih. Dan Allah Subhanahu wa taala mencercanya dalam Al-Qur'an, dan banyak sekali dalam Al-Qur'an bagi siapa yang mau bertadabbur, barang siapa yang mau mempelajari kitabullah dan sunnatul rasul, akan terlihat bahwa itu sifat-sifat Yahudi yang dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala. Umma nazara bi nuril iman ila ma waqa'a fil ummah. Setelah melihat dalam Quran dan Sunnah dan mempelajarinya, kemudian bandingkan dengan apa yang terjadi pada umat ini. Bandingkan dengan ma waqa'a fil ummah minal ahdats. Bandingkan dengan apa yang terjadi pada umat ini. Hanabilin azakullah, yang ini wadda'ul hadis, memalsukan hadis. Yang ini menambahi hadis. Yang ini mengurangi hadis. Yang ini mentahrif ayat Al-Quran. Yang ini menyeret makna Al-Quran kepada makna-makna lain. Yang ini bermain kata seakan-akan hujjah, padahal bukan hujjah. Seakan-akan dari Allah, padahal bukan dari Allah. Subhanallah. Terjadi banyak di tengah-tengah kaum muslimin sifat-sifat Yahudi. Padahal kita diperintahkan untuk berlepas diri dari mereka, berlepas diri dari agama mereka, dan diperintahkan pula dengan wajib mukhalafatuhum, menyelisihi mereka. Jangan tasyabbuh bihim, jangan menyerupai mereka. Allah Subhanahu wa taala anin nasara, Allah juga berfirman tentang Nasrani, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kata Allah, wahai ahli kitab, jangan melampaui batas pada agama kalian, dan jangan ucapkan tentang Allah kecuali dengan kebenaran. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibn Maryam adalah Rasulullah. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya yang Allah lemparkan kepada Maryam, yaitu kalimat kun yang Allah ucapkan, maka jadilah di perut Maryam Isa alaihi salam. Ila ghairi dhalika minal mawadih, dan lain-lain ayatnya yang bercerita tentang Nasrani, bahwa di antara sifat mereka adalah al-ghulu. Thumma innal ghulu fil anbiya'i was-salihin qad waqa'a fi tawa'if min dullal al-muta'abbidah al-mutasawwifah. Ternyata sifat Nasrani ini pun masuk di tengah-tengah umat Islam, yaitu menimpa sekelompok ahlul bid'ah wad-dhalalah, ini para dhullal al-mutasawwifah, para dhullal kaum sufi, orang-orang yang sesat dari kalangan sufi, dari kalangan muta'abbidah, yang ini golongan yang katanya ahli ibadah tetapi tanpa ilmu. Ternyata terjerumus mereka ke dalam ghulu yang persis seperti Nasrani. Berarti mereka tidak bara dari akhlaknya Nasara. Mereka justru mengikuti akhlaknya Nasrani ketika memuji Nabi Muhammad SAW dengan pujian-pujian yang berlebihan, seperti Nasrani memuji Isa bin Maryam. Padahal Rasulullah SAW melarangnya, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi, jangan kalian memuji aku berlebihan, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan memuji aku berlebihan seperti Nasrani memuji Isa bin Maryam. Innama ana amdun. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Selesai. Hadirin azakumullah. Ternyata kaum muta'abbidah al-mutasawwifah, kaum dullal, mereka membuat acara puji-pujian kepada Rasulullah yang berlebihan. Diberi dengan sifat-sifat, dari sifat-sifat ketuhanan, sifat rububiyah, sifat uluhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, hatta khalata kathiran minhum min madhhabil hulul wal ittihad ma huwa aqbah min qaulin nasara au mithluhu au dunahu. Bahkan sampai-sampai mereka tercampuri dengan aqidah al-hulul, madhab hululiyah atau madhab ittihadiyah. Hululiyah adalah madhab aliran sesat yang menyatakan bahwa Allah meresap pada seluruh benda-benda yang ada. Adapun ittihad, dia menganggap mereka bisa bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini khulun na'azukumullah asalnya dari ghulu. Menyatakan ini syekh, alim ahli ibadah. Mereka ahli ma'rifah. Mereka ahli hakikat. Dan mereka sudah menjadi kasyaf. Lihat. Jangankan Rasulullah SAW, orang biasa dikatakan alimul ghaib dengan istilah mereka kasyaf. Kemudian mereka berkata bahwa kasyaf ini kenapa alimul ghaib? Karena mereka sudah bersatu dengan Allah. Sudah menyatu dengan Allah. Astagfirullah subhanallah ya ma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Ghulu. Ghulu yang betul-betul ghulu. Bima'na al-kalimah. Sampai-sampai kalau tokoh mereka berkata di depan mereka, di depan ummah sekian banyak, menyatakan ana akhluqul arsy, aku yang menciptakan arsy, aku yang mempergilirkan siang dan malam, aku yang menciptakan langit dan bumi, itu mereka bukan marah, mereka menyatakan brik di Yaman sana, menyatakan selamat, engkau telah menyatu dengan Allah SWT. Kenapa? Karena ucapannya ucapan Allah. Aku yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, berarti Allah ada dalam dirinya. Astagfirullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa mereka lebih kafir dari Nasrani. Lebih kafir dari Nasrani. Atau sama dengan Nasrani atau mirip dengan Nasrani. Disebutkan dengan tiga kemungkinan. Ada yang sudah dahsyat lebih kafir daripada Nasrani, ada yang sama dengan Nasrani, ada yang mirip dengan Nasrani di bawahnya sedikit. Dikatakan oleh beliau, ma huwa aqbah min qaulin nasara, apa yang lebih jelek dari ucapan Nasrani, au mithluhu, atau yang sama dengan ucapan Nasrani, au dunahu, atau di bawahnya sedikit. Qul inna a'udzubikumullah, ini asalnya dari ghulu. Asalnya dari ghulu terhadap seseorang. Terhadap para wali atau para yang dianggap wali, padahal bukan wali sama sekali. Atau kepada mereka-mereka yang dikatakan orang saleh, maka mereka menyatakan bahwa ini orang hebatnya begini-begini, dia menyatu dengan Allah, Allah ada pada dirinya dan seterusnya. Dan termasuk aliran yang akfar, yang lebih kafir dari Nasrani adalah hululiyah tadi, yang disebutkan oleh Syekhul Islam pembahasannya dalam Majmu' Fatawa jilid kedua. Sekian kali disebutkan tentang mereka. Ia menyatakan bahwa tembok ini Allah, pohon itu juga Allah, ini manusia juga menyatu dengan Allah. Yang mereka syahadatnya la illallah, tidak ada kecuali Allah. Yang tidak ada semua benda-benda ini kecuali Allah. Khamilina azzaqullah, ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akfar minal Yahudi wan Nasara, lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa Yahudi dan Nasrani menyatakan Uzair anak Allah, Nasrani menyatakan Isa anak Allah, mereka berkata semua Allah. Ayuhum akfar. Mana yang lebih kafir? Yahudi menyatakan Uzair anak Tuhan. Nasrani menyatakan Isa sebagai Tuhan, sedangkan mereka menyatakan bahwa semua Tuhan. Termasuk tokohnya Ibnu Arabi dengan tanpa alif dan lam. karena Ibn al-Arabi, Abu Bakar Ibn al-Arabi, lain lagi tidak mereka, beliau adalah ahli sunnah rahimahullah. Ibn al-Arabi menyatakan dengan kalimat-kalimat yang mengerikan, tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami, dan tidaklah Tuhan kami kecuali pendeta di gerejanya, dalam bentuk syair. Maka dikafirkan oleh para ulama. Khamilin a'azakumullah kaum muslimin yang zahran mati. Kembali kepada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya mereka memiliki sifat ghulu. Maka kita berlepas diri dari Nasrani, berlepas diri pula dari sifatnya al-ghulu. Jangan mulutnya mencerca Nasrani, bahkan berlebihan, tetapi sifatnya diikuti. Ada tokoh mereka, tokoh sufi, yang kajiannya mencerca Nasrani melampaui batas. Kenapa saya katakan melampaui batas? Sampai mengejek Isa ibn Maryam. Nabi Isa diejek oleh mereka dengan kata-kata yang mereka ucapkan, bahwa tokoh mereka atau anak Tuhan mereka telanjang dan sebagainya, dalam kajian umum melampaui batas. Tetapi giliran ketika dia sedang mengadakan perjanjian memuji Rasul seperti Nasrani memuji Isa, menyatakan engkau ya Rasulullah adalah tempat kami bergantung, tempat kami mengadu, engkau ya Rasulullah yang mengetahui ilmu ghaib, engkau ya Rasulullah memiliki sifat-sifat. Dalam salawat mereka juga sama, salawat bid'ah mereka, allati tunhallu bihil qurabat, salawat kepada Nabi SAW yang dengannya selesai segala urusan, yang dengannya dibuka segala rahmat, yang karenanya astagfirullah itu rububiyah, tidak dimiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-qada wal qadar, takdir itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan Rasulullah. Keselamatan dari Allah. Qulina a'udzukum laqom muslimin yang sahramati. Yang menentukan siapa yang selamat, siapa yang binasa, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalimat-kalimat mereka persis seperti kalimat Nasrani. Sesatnya persis dengan sesat yang model Nasrani, yaitu al-ghulu. Maka ajib, dari satu sisi mencerca Nasrani seakan-akan itu baro'ah, berlebihan lagi, melampaui batas lagi, sampai akhirnya Isa alaihissalam yang dicerca oleh mereka, Al-Masih yang dicerca oleh mereka, padahal Al-Masih adalah Rasulullah SAW, Isa bin Maryam. Tetapi pada sisi lain justru tashabbuh bihim, menyerupai mereka. Maka hari ini kita pelajari bahwa yang namanya bara'ah, yang namanya berlepas diri dari mereka, berlepas diri pula dari sifat-sifatnya, berlepas diri dari ghulunya, berlepas diri dari tahrifnya. Qulina a'udzukumullah qala ta'ala, juga Allah berfirman tentang mereka juga, sifat lainnya dari sifat Nasrani, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam. Kata Allah, mereka mengambil pendeta-pendeta mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai rab-rab selain Allah. Ahbar wa ruhbah, rahib-rahib dan habr-habr. Habr-habr itu adalah ulamanya, sedangkan rahib-rahib adalah ahli ibadahnya. Mereka menjadikan tokoh-tokoh ulamanya dan ahli-ahli ibadahnya sebagai rab-rab selain Allah, yang membuat syariat atau yang dianggap berhak untuk merubah syariat. Wal Masih ibn Maryam, dan juga menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai rab. Hasarahun Nabi. Nabi SAW menafsirkan makna bagaimana ittikhad haulai rabban, bagaimana menjadikan mereka sebagai rab-rab. Rasulullah SAW menerangkan kepada Ali bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dikatakan kepadanya dengan ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam, kata Adi ibn Hatim, kami tidak menyembah mereka. Ditanya, bukankah mereka menghalalkan untuk kalian apa yang diharamkan Allah dan kalian taati? Iya. Bukankah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah kemudian kalian taati juga? Iya. Tilka ibadatukum iyyahum, itulah ibadah kalian pada mereka. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik sifat Nasrani yang ini pun terjadi pada mereka-mereka yang mengaku muslimin. Persis seperti ucapan Rasulullah SAW, latattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti, atau di antara kalian pasti ada yang mengikuti umat-umat terdahulu, Yahudi dan Nasrani. Ada dari muta'abidah, dari kalangan ahli ibadah, di kalangan kaum muslimin. Kesiru min atba'ihim al-muta'abidah yuti'u ba'dil mu'azzamin. Mereka hanya menuruti pokoknya apa kata mu'azzamin, apa kata tokoh yang dibesarkannya. Pokoknya apa cari Gus Dur. Bagaimana mungkin agama seperti itu? Agama pokoknya apa kata Allah, pokoknya apa kata Rasul, pokoknya apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, itu agama. Jangan pokoknya apa kata bulan, pokoknya apa kata alam, pokoknya atas. Tidak bisa demikian. Tetapi terjadi pula di umat ini golongan yang menyatakan bahwasanya agama ini milik mereka para kiai. Kalau kiai mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, harus diikuti. Atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, harus diikuti. Fadabidina azakumullah, ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan kalau mereka terjerumus dalam sifat-sifat Nasrani. Agama itu milik tokoh-tokohnya. Al-mu'azzamina indahu fi kulli ma ya'mur bihi. Orang-orang yang dianggap tokoh-tokohnya pada apa yang mereka perintahkan. Siapa tokoh-tokohnya? Ima dari kalangan ahbar, wa ima dari kalangan ruhban. Bisa jadi dari kalangan orang yang dianggap berilmu, atau orang-orang yang memang dianggap ahli ibadah. Ini katanya berilmu, maka pokoknya dia yang berhak untuk membuat syariat. Mengganti syariat boleh bagi mereka. Atau golongan yang kedua, ahli ibadah. Wah, ini ibadahnya begini, ibadahnya begitu. Berarti dia yang berhak untuk menentukan ini halal, ini haram. Yang berhak menentukan halal dan haram adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berhak untuk menyatakan ini halal, ini haram adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia, walaupun ulama, walaupun ibadah, ahli ibadah, maka mereka hanya ngikut apa kata Allah, ngikut apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وقال سبحانه وتعالى عن الضالين. Dan Allah juga berfirman tentang mereka, para dhalin, yakni Nasara. Di antara sifatnya yang ketiga, warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa intiqaa ridwanillah. Warahbaniyah, sifat rahbaniyah, ibtada'uha, yang mereka ada-adakan. Ma katabnaha 'alaihim, kami tidak mewajibkan kepada mereka, illa intiqaa ridwanillah, kecuali mereka ada-adakan katanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah, ini sifat berikutnya. Sifat Nasrani yaitu rahbaniyah. Apa itu rahbaniyah? Rahbaniyah adalah sifat kependetaan, atau yang dijuluki oleh mereka biarawan dan biarawati. Biarawan dan biarawati hanya tinggal di biara, tidak menikah, dan khusus untuk agama. Ini tidak diajarkan kepada mereka, nggak diajarkan, apalagi kepada Islam, apalagi di kalangan kaum muslimin. Pada mereka sendiri kata Allah, ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim, itu bidah yang mereka ada-adakan, yang kami tidak wajibkan. Dan ada tiga bentuk dari rahbaniyah yang diada-adakan oleh Nasrani. Bentuk pertama adalah mereka meminta tempat, karena waktu itu ketika mereka dikalahkan oleh Yahudi, mereka ada tiga golongan. Golongan pertama, aku atau kami tidak mau menentang kalian. Tempatkan kami di tempat tertentu, di mana saja. Kami akan beribadah pada Allah sampai kami mati. Maka penguasa saat itu melihat, oh ini bagus, tidak mengganggu kita. Dikasih tempat di menara-menara, tempat yang tinggi. Maka mereka dikasih makan, suruh ibadah, tidak kemana-mana sampai matinya. Yang satu, mengembara. Biarkan aku pergi kemanapun aku pergi. Dan biarkan aku memakan apapun yang aku dapati. Aku akan beribadah pada Allah SWT. Maka mengembara. Keluar. Yang ketiga inilah yang tidak dikatakan rohbaniyah. Yaitu dia tetap dalam agamanya. Dan tetap membela kebenaran. Dan dibunuh mereka semuanya. Dibantai oleh orang-orang Yahudi. Maka dua inilah yang dikatakan mubtada. Berdiam di satu tempat tertentu. Tidak keluar, tidak kemana-mana. Beribadah terus sampai mati. Ini rohbaniyah. Belum meninggalkan dunia. Tidak mau menikah. Bahkan tidak mau makan daging. Yang mengembara juga sama. Tidak menikah, tidak mau makan daging, hanya makan dedaunan yang mereka dapati di jalan. Ini rahbaniyah ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Maka qulna na'azukumullah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa tuwa'a ridwanillah. Wa qad ibtuliya tawa'ifun minal muslimin. Sifat rahbaniyah ini pun telah menimpa sebagian kaum muslimin. Telah menimpa orang-orang yang mengaku muslimin. Minar rahbaniyah al-mubtada'ah. Dari rahbaniyah yang bid'ah. Bima Allahu bihi alim. Dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu. Qanibudina'azakumullah. Siapa yang terfitnah dan tertimpa bid'ah rahbaniyah. Yang menyerupai Nasrani. Kaum sufi. Sebagian mereka semedi di gua-gua. Untuk beribadah sampai matinya. Sebagian mereka katanya semedi di sungai sampai lumutan. Sunan jaga kali. Ya sunan kali jaga kan sunan jaga kali. Qanibudina'azakumullah. In soha. Kalau memang benar begitu maka dia dalun mudil. Dia sesat dan menyesatkan. Dan dia meniru dan menyerupai sifat Nasrani rahbaniyah. Qadibidina'azakumullah. Hati-hati. Kalau benar beritanya kita gak tahu. Itu katanya. Dikisahkan seperti itu. Kaum muslimin yang saya hormati. Termasuk rahbaniyah. Yang ibtada'uha. Yang ternyata diada-adakan pula oleh sebagian kaum muslimin meniru Nasrani. Adalah yang khuruj. Huruj, jalan-jalan. Dakwah bukan jalan-jalan. Mengembara. Kenapa? Karena kalau berdakwah harus ada modal ilmu. Yang namanya berdakwah harus ada modal ilmu. Bagaimana mungkin dia baru taubat kemarin sekarang berdakwah? Kemudian keluar melupakan keluarganya, melupakan istrinya, melupakan anak-anaknya. Bukan sebentar, ada yang sampai 4 bulan, bahkan ada yang sampai setahun. Maka ketika saya ditanya, saya jawab bahwa itu latihan. Latihan rohbaniyah. Latihan rohbaniyah, ya 3 hari. Mampu 3 hari? Sebulan. Mampu sebulan? 4 bulan. Kemudian setahun bisa? Jadi. Kamu sudah jadi rahib. Sudah jadi biarawan dan biarawati. Apakah agama mengajarkan seperti itu? Tidak. Jihad fisabilillah. Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mendengar ada keluhan seorang wanita di rumahnya, mendengarkan keluhan seorang wanita yang ditinggal suaminya, dan menyatakan laula khaufullahi la taharraka jawanibuh, sungguh kalau tidak takut pada Allah akan bergoyang ranjang ini. Umar ketakutan, ini bahaya. Maka ditanya kepada Hafsah, seberapa kuatnya wanita ditinggal? Setelah itu dibikin rolling. Golongan mujahidin yang pertama sampai sekian bulan saja kemudian diganti. Kenapa? Karena tahu bahwa keluarga, istri, anak-anak punya hak. Sebagaimana hadis yang sahih tentang Abu Darda yang dinasehati oleh Salman Al-Farisi. Ketika Salman Al-Farisi menemui istrinya Abu Darda dalam keadaan mutabaddilah, dalam keadaan seakan-akan tidak semangat hidup dengan pakaian yang lusuh. Ditanya, ada apa denganmu? Dijawab, temanmu itu, saudaramu itu Abu Darda sudah tidak butuh lagi kepada aku. Artinya apa? Diabaikan istrinya. Ibadah terus. Sudah tidak butuh lagi kepada aku. Maka Salman datang ke rumahnya. Satu rahmi. Kemudian disiapkan makanan oleh Abu Darda. Kul, makanlah, aku puasa. Kata tuan rumahnya Abu Darda. Kata Salman, aku tidak akan makan sampai kamu makan. La akul hatta ta'kul. Dan di sana tuan rumah sangat malu kalau tamunya gak mau makan. Maka dia batalkan puasanya untuk menemani makan. Dan aku mau tidur di sini, bermalam di sini. Begitu waktunya tidur, Abu Darda berdiri mau sholat, ditarik oleh sahabat, tidur. Agak malam sedikit, Abu Darda bangun mau sholat, ditarik lagi oleh sahabat, tidur. Sampai sepertiga malam terakhir, Abu Darda yang dibangunkan, bangun, kita sholat. Sampai kemudian dinasihati dengan kalimat yang masya Allah, inna li rabbika alaika haq, wa inna li ahlika alaika haq, wa inna li jasadika alaika haq, fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Keluargamu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Dan badanmu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Maka berikanlah kepada mereka yang punya hak, berikan haknya masing-masing. Hak Allah berikan pada Allah, hak istri berikan pada istri, haknya jasadmu, badanmu untuk istirahat, untuk tidur, berikan. Jangan terus sholat semalam suntuk. Istirahat, itu untuk jasadmu. Dilaporkan oleh Abu Darda kepada Rasulullah SAW, maka dijawab, sadaqa Salman. Sungguh benar Salman. Inna li rabbika alaika haqqan, wa inna li ahlika alaika haqqan, wa li jasadika alaika haqqan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Berikanlah pada masing-masing yang memiliki hak, berikan haknya. Hak Allah berikan. Hak keluarga pun kita harus tunaikan. Hak badan kita juga harus kita tunaikan. Maka rahbaniyah adalah bid'ah muhdatsah yang meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, mengembara ke sana kemari. Qul inna a'udzubikumullah qum muslimin sahramati. Apa yang mereka ada-adakan dari rahbaniyah dalam bentuk lain adalah ghulu, berlebih-lebihan dalam puasa dan sholat malam. Apa berlebih-lebihannya? Puasa terus-menerus. Puasa wisal, puasa bersambung, dilarang oleh Rasulullah SAW. Kedua-duanya dilarang. Ketika datang seseorang, dikhabarkan atau tiga orang, yang dikhabarkan dia berpuasa setiap siang, dan sholat malam penuh tidak tidur, yang satu tidak mengawini para wanita. Dan ketika tiga orang ini bertanya kepada istri Rasulullah SAW, bagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana ibadahnya Rasulullah, ka'annahum taqalluha, sepertinya mereka menganggap itu sedikit, itu kan Rasul yang diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang, kita harus lebih banyak. Yang satu berkata, aku akan puasa terus menerus. Yang kedua berkata, aku akan sholat malam terus menerus dan gak akan tidur. Yang satu mengatakan, aku akan ibadah terus dan gak akan disibukkan dengan wanita, aku gak akan menikah. Maka dipanggil ketiga-tiganya oleh Rasulullah SAW. Apakah kalian berkata begini dan begitu? Ana atqakum lillah, kata Nabi. Aku adalah yang paling bertakwa kepada Allah SWT di antara kalian. Tapi aku berpuasa dan kadang aku juga tidak berpuasa. Aku salat malam dan aku juga tidur. Dan aku mengawini para wanita. Aku mengawini para wanita. Faman raziba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang tidak suka dengan golongan dengan sunnahku ini bukan golonganku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini bukan golonganku. Qul inna a'udzu billahi muslimin sahramati. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan tiga kalimat, aku puasa dan aku pun berbuka. Artinya kadang berpuasa, kadang tidak puasa. Tidak puasa terus menerus. Demikian pula di malam hari, aku tidur dan aku salat. Sebagian untuk tidur, sebagian untuk sholat. Tidak sholat terus-menerus semalam suntuk. Dan aku mengawini para wanita. Maka mereka-mereka yang puasa terus-menerus, atau kemudian mereka sholat semalam suntuk tidak tidur, atau mereka tidak mau mengawini para wanita dengan alasan menyibukkan dari taklim, menyibukkan dari belajar, menyibukkan dari ibadah-ibadah. Emang para sahabat gak belajar? Sehingga mereka menikah semua. Adapun beberapa ulama tidak sempat menikah. Bukan tidak mau menikah. Apalagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang hidupnya di penjara, di penjara, di penjara. Bagaimana akan menikah? Atau beberapa ulama yang meninggal dalam keadaan masih muda. Belum sempat menikah. Maka itu tidak jadi hujjah. Tidak jadi dalil saya ingin seperti Syekhul Islam. Atau saya ingin menjadi seperti Nawawi. Atau saya akan seperti fulan yang tidak menikah. Qanibin a'azakumullah, kata Nabi, wa ana atazawwajun nisa, dan aku mengawini para wanita. Maka ini pun termasuk rahbaniyah-rahbaniyah yang meniru cara-caranya Nasrani atau meniru akhlaknya Nasrani, yaitu rahbaniyatan ibtada'uha, mereka sampai mengabdikan dirinya di biara dan tidak kemana-mana, tidak menikah. Tetapi katanya enggak menikah tapi zina. Wallahu a'lam. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman lagi tentang Nasrani. Qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanastakhidanna 'alayhim masjida. Berkata orang-orang yang lebih dominan, yang lebih berkuasa, kita akan bangun masjid di sini. Di mana? Di tempat meninggalnya Ashabul Kahfi. Di kuburan Ashabul Kahfi. Ketika mereka dalam keadaan melihat orang-orang tadi, ternyata betul-betul orang itu, berapa orang tadi, adalah di masa sekian lama, maka mereka betul-betul kagum. Ini berarti orang-orang hebat, para salihin. Akhirnya apa? Qala alladziina ghalabuu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidan. Berkata yang berkuasa, berkata yang lebih dominan suaranya, kita akan bangun masjid di sini. Qala ibn 'Azib wa 'alaman 'alaihim, di tempat meninggalnya para Ashabul Kahfi. Tidak dibilang mereka yang benar, tidak dibilang mereka orang-orang soleh, tidak dibilang mereka adalah orang-orang yang begini dan begitu dipuji-puji, tidak. Allah tidak memuji, Allah hanya menceritakan tentang mereka, kaum Nasrani, ketika kagum dengan orang-orang soleh, membangun masjid di atasnya. Persis seperti yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Ketika istrinya menceritakan yang dilihat di Habasyah, aku melihat begini dan begini dan begitu, kata Nabi, ulaika idza mata fihim ar-rajulu shalih banau ala qabrihim masjidan wa sawwaru tilka suwar. Mereka itu kebiasaannya kalau ada orang yang mati dari orang-orang soleh, mereka mereka akan bangun masjid di situ dan kemudian mereka bikin gambar-gambarnya. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Tidak sedang dipuji, tidak sedang dicontohkan. Ah, ini lihat bagus nih. Enggak. Hanya diceritakan untuk menunjukkan ini jeleknya mereka. Di sini juga sama. Lanattakhidanna 'alaihim masjidan, Allah katakan qala alladziina ghalabu. Berkata orang yang menang suaranya atau yang lebih dominan suaranya atau orang yang berkuasa di sana. Bukan dikatakan berkata orang soleh mereka, tidak. Dan ini sifat mereka. Fakana dhallun. Bal wal maghdubi 'alaihim yabnuna al-masajid ala quburil anbiya was-salihin. Maka termasuk akhlak mereka yang harus kita jauhi, termasuk sifat mereka yang kita harus mukhalafah, yang harus kita selisihi dan jangan tasyabbuh bihim, adalah mereka kebiasaannya membangun masjid di kuburan-kuburan para anbiya dan kuburan-kuburan orang saleh. Qul inna a'udzubikumullah. Ternyata ditiru oleh kaum muslimin khususnya di Indonesia. Setiap ada kiai mati, dibangun masjid di atasnya. Setiap ada orang soleh yang meninggal, dibangun masjid di sana. Ini kuburan, oh ini karena dia kita bangun masjid ini. Untuk mengingat jasa-jasanya, untuk ini, untuk itu. Subhanallah. Kenapa yang ditiru adalah al-maghdubi alaihim dan al-dhalin? Kenapa yang ditiru adalah Yahudi dan Nasrani? Kalau kita tahu mereka umat yang dimurkai dan umat yang sesat, kalau kita berdoa, ghairul maghdubi alaihim waladhdallin, ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, bukan jalannya al-maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dhalin. Doa itu harus diiringi dengan usaha. Usaha dengan doa harus sejalan, harus cocok. Doanya berdoa supaya jangan terjerumus ke dalam jalannya al-maghdubi alaihim dan jangan pula ke jalannya adh-dhalin, tetapi perbuatan mereka selalu ikut-ikutan. Latah. Mereka berbuat seperti itu, kita juga harus berbuat seperti itu. Mereka punya, kita juga punya. Sampai kemaksiatannya ditiru. Ini kemaksiatan yang Islami. Mereka punya, masya Allah, kelompok musik yang hebat. Kita juga harus punya kelompok musik yang Islami. Mereka punya klub ini, klub itu. Kita punya klub yang Islami, kayak mereka. Astagfirullah, ini kenapa latah? Harusnya justru membedakan diri. Jangan seperti mereka. Jangan kita meniru mereka, jangan suka pada mereka dan jangan latah ngikut mereka. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Mereka yabnun al-masajid ala quburil anbiya wa salihin. Wa qad naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ummatahu an dalik. Padahal Rasulullah telah melarang umatnya dari yang demikian. Fi ghairi mautinin. Tidak hanya di satu tempat. Tidak hanya dalam satu hadis. Sekian hadis, sekian tempat Rasulullah SAW berbicara. Jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Hatta fi waqti mufaraqatihi dunya. Sampai pada waktu beliau wafat atau hampir wafatnya. Yang diucapkan masalah itu. La taj'al qabri wasanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Atau juga hadis yang menyatakan jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Ya Aba, bi'abi huwa wa ummi, thumma inna hadha qad ubtuliya bihi katsiran min hadhihi al-ummah. Ternyata bencana ini pun telah menimpa umat ini. Bencana dalam bentuk membangun masjid di kuburan orang saleh adalah bencana yang telah menimpa umat ini. Thumma inna dhalin tajid amata dinihim innama yaqumu bil aswatil mutribah. Baik. Tidak perlu pembahasan panjang lebar karena kalian sudah pelajari dalam kitab tauhid. Dipelajari pula dalam akidah bahwasanya itu adalah jalan dari jalan-jalan kesyirikan. Walaupun awalnya belum hanya membangun saja itu bid'ah. Tetapi ujung-ujungnya nanti mengarah kepada ghulu pada kuburan-kuburan orang saleh dan terjerumus mereka dalam kesyirikan-kesyirikan. Makanya ancamannya sangat keras. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Yang berikutnya dari sifat mereka adalah bahwa ad-dallin, kamu lihat, amatu dinihim, kebanyakan ibadah mereka, kebanyakan ibadah mereka, innama yaqumu bil aswatil mutribah, kebanyakan ibadah mereka adalah dengan suara-suara musik. Ibadahnya nasrani. Wasuwaril jamilah, atau dengan gambar-gambar, gambar-gambar makhluk hidup. Fala yahtammuna bi amri dinihim bi akthar min talhinil aswat, maka tidak ada mereka mementingkan agamanya kecuali hanya menyanyikan dengan suara-suara. Talhin, mendendangkan suara-suara lagu-lagu kudus, kata mereka. Tsumma tajid qad ubtuliyat hadhihi al-umma min ittikhadhi as-sima'il mutrib. Ternyata kita dapati bahwa umat ini pun sebagian mereka menjadikan nyanyian dan musik sebagai ibadah. Lagu-lagu padang pasir, katanya. Mereka sebut islami. Mereka sebut islami. Dari mana dikatakan islami? Apakah ada ajaran dalam Quran atau sunnah? Tidak ada. Kok dikatakan islami? Loh, karena isinya kan memuji agama ini. Isinya kan menasehati. Isinya kan. Yang kita bicarakan adalah nyanyian dan musik tadi. Wallah, masjid sudah hampir kayak gereja. Karena dimasukkan piano, dimasukkan gitar, dimasukkan qanibinazakumullah. Kemudian mereka bulan Ramadan di Bandung sana dinyanyikan sejadah panjang bimbo. Apa ini? Isyada. Kaum muslimin yang saya hormati, apakah kita meniru gereja karena kita bangga dengan Nasrani? Apakah kita menurut mereka karena kita merasa minder gak sama dengan mereka? Kita harus memiliki keyakinan bahwa agama ini adalah agama yang hak. Agama mereka agama yang batil, kafir. Maka kita jangan ingin meniru mereka. Jangan punya sedikit pun keinginan untuk menyamai mereka, menyaingi mereka. Gak perlu. Biarkan mereka dengan cara bid'ahnya dan kufurnya. Kita tidak seperti mereka. Maaf. Kita bukan mereka dan mereka bukan kita. Ini yang namanya barok. Ajib. Barok dari sisi berlebihan. Tetapi dari sisi lain mereka meniru akhlak mereka. Meniru kebiasaan mereka. Termasuk kebiasaan ibadah dengan musik. Dimulai dari anasyid. Tanpa musik. Ajib. Tetapi ketika dijadikan sebagai alat dakwah, ada pertanyaan. Ajaran siapa? Kalau nyanyi tanpa musik dan ucapannya baik, ya namanya ucapan-ucapan. Kata para ulama, syair itu adalah ucapan biasa. Yang baiknya baik, yang jeleknya jelek. Isinya baiknya baik, isinya jeleknya jelek. Kalau isinya menyatakan innalil ikhwani sarhun kullu ma fihi hasan, latasalni man banahu innahul banna hasan, maka itu jelek isinya. Walaupun nasib mereka, tetapi itu jelek isinya. Karena isinya ta'assum. Sesungguhnya ikhwan memiliki seruan yang semuanya baik. Jangan tanya siapa yang bikinnya. Yang bikinnya adalah Hasan al-Banna. Ini khudai dan a'azakumullah ta'assum. Dan menyatakan kullu ma fihi hasan. Maka Syekh Muqbil waktu itu dalam khutbahnya, dalam pidatonya menyatakan sungguh. Mereka menyatakan kullu ma fihi hasan. Mengambil pendiri dari partainya adalah Kristen Ortodoks itu hasan. Apakah mereka bergabung dengan Syiah, koalisi dengan komunis itu hasan? Kullu ma fihi hasan? La wallah, tidak demi Allah. Sudah anasidnya dijadikan sebagai cara dakwah, thariqatu dakwah. Kita tanya thariqatu dakwah dengan cara nyanyi itu siapa yang ngajarin? Walaupun tanpa musik. Siapa? Ada dari salah persahabat atau para tabiin nyanyi-nyanyi gitu supaya di dakwahnya diterima? Qul inna a'udzubikumullah. Rendah sekali. Dari mana? Apalagi kemudian beranjak. Tidak pakai musik, tetapi pakai paduan suara. Yang satu hong hong hong hong. Yang satu i i i i. Mulut semua tapi. Wallah, ketika saya dengar yang seperti itu, astagfirullah, ini kayak musik, persis musik. Apa bedanya dengan musik? Oh enggak, tapi itu pakai mulut. Naik sedikit. Semakin berani. Akhirnya yang lain mengatakan, kalau gitu pakai musik juga gak apa-apa. Ini juga mirip dengan musik. Tambah mereka dengan musik. Tapi, duf saja. Kenapa? Karena dalam hadis ada duf. Kalau hari raya boleh. Kalau dalam pernikahan boleh. Duf. Kenjering. Kayaknya kurang bagus kalau gak dikasih. Kencar-kencar di sininya. Cering, cering, cering. Tambahin. Cering, cering, cering. Terus bertambah, bertambah, bertambah sampai muncul kasidah modern. Kenapa? Menjalani jalan Nasrani. Kenapa mengikuti cara-caranya Nasrani? Islam tidak mengajarkan demikian. Ibadah kita salat. Ibadah kita salat, zikrullah, berdoa pada Allah, berzikir pada Allah dengan khusyuk, dengan serius. Na'udzubillah min dzalik. Lancangnya berani menyatakan nada dan dakwah. Astagfirullah, astagfirullah. Apalagi membawakan wanita. Setelah menyatakan hadis yang sahih. Khairul mata. Sebaik-baik mata. Qanibirina azakumullah. Adalah mar'atu salihah. Keluarnya ariyatin, kasiyatin, ma'ilatin, mumiliatin, ruhusunna, ka'ismimatil buktil ma'ilah. Dunia mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu perhiasan dan yang paling perhiasan, yang paling indahnya adalah wanita yang salihah. Keluarnya wanita yang kasiyatin, ariyatin, ma'ilatin, mumilah, ru'usuhunna ka'asnimatil buktil ma'ilah. Ini khudinun a'azakuna pelecehan terhadap agama. Pelecehan terhadap agama. Mereka joget-joget dengan kalimatnya, katakan Allah itu satu. Wallah, sampai saya pernah mengatakan bahwa dia, orang ini lebih jelek daripada wanita-wanita yang telanjang-telanjang nyanyi-nyanyi. Loh kenapa Ustaz kalau lebih jelek? Karena mereka tidak mengatakan nama agama, sedangkan orang ini mengatakan agama. Wallahi dia lebih jahat daripada mereka-mereka yang asyik tadi menyanyikan dengan berbagai macam kemaksiatannya. Karena ini nazar kalau enggak mengatakan agama. Tetapi ini mengatakan nama agama, bahkan menyanyikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ditiru adalah kaum Nasrani. Mereka beribadahnya dengan mutribah, dengan nyanyian-nyanyian, dengan lagu-lagu yang kata mereka lagu kudus, dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian pula mereka dari kalangan musyrikin. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbih. Tidaklah salat mereka di sekitar Ka'bah kecuali muka'an wa tasbih, tepuk tangan dan siul-siul. Itu ibadahnya mereka. Ternyata ditiru pula oleh sebagian kaum muslimin. Qala, dikatakan ittikhadus sima'al mutrib bisima'il qasa'id. Dan itu kebid'ahan yang sudah lama terjadi. Sejak zaman mutasawwifah. Sejak zaman mereka-mereka yang membuat acara sema'an. Mungkin berbeda dengan sema'an hari ini. Kalau dulu disebutnya dengan acara sima'. Dan itu dibahas atau dicontohkan, diceritakan bagaimana modelnya dalam kitab Al-Iqtisam, Imam Syafi'i. Bertanya kepada para ulama ahli sunnah, bolehkah kami berkumpul, kemudian kami, salah seorang kami yang suaranya bagus, membacakan syair-syair pujian kepada Allah Ta'ala, dan membacakan begini-begini-begini. Yang satu lagi bangun menyampaikan sejarah Nabi dan kehebatan Nabi SAW. Maka para ulama menyatakan, gak apa-apa seperti itu. Ternyata yang terjadi bukan seperti itu. Ini lihat. Layul al-sinah. Bermain-main kata. Seperti Yahudi. Dan membuat acara sima seperti Nasrani. Ternyata yang mereka adakan adalah menyanyikan dengan berbagai macam alat musik, di antaranya biola atau rebab. Tapi iramanya yang sangat sendu, yang sangat mengalun, sehingga mereka nangis semua. Qul inna a'udzubikumullah. Ternyata kemarin saya dengar, kemarin di sini, di balik papan ini, katanya di beberapa kantor ada acara doa. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai musik jalan, teng teng teng. Tashabbuh bihim, tashabbuh bin Nasrani. Kalau menurut agama masing-masing, Islam tidak begitu. Agama kami tidak begitu. Dan tidak boleh bahkan kita dalam keadaan mencampur adukan antara hak dengan batil. Doa kepada Allah masa diiringi musik. Qunudina azakumullah, ini sudah keterlaluan. Perkara-perkara yang sesungguhnya harus kita bedakan dari Nasrani justru ditiru oleh kaum muslimin. Yang berikutnya, wa islahul qulub wal ahwal bihi, kata mereka, memperbaiki hati, memperbaiki keadaan dengan musik, dengan nyanyian, dengan irama. Ma fi mudahah li ba'dhi halid dhalin, sungguh itu sangat miripnya dengan keadaan para dhalin dari kalangan Nasrani. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga berfirman tentang mereka, oh orang Yahudi dan Nasrani. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai, wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai. Berkata Yahudi, Nasara itu tidak ada apa-apanya. Berkata Nasara, Yahudi itu tidak ada apa-apanya. Apa ini qulana azakum, sifat apa ini? Fa akhbara anna kullu wahidatin minal ummataini tajhad kullama bal ukhra alayhi. Mereka, kamu dapat itu, kita lihat satu sama lain saling mengingkari dan menentang, padahal ini agama dari Allah, ini agama dari Allah, tapi mereka saling mengingkari. Wa anta tajid katsiran minal mutafaqqihah idza ra'a al mutasawwifah al muta'abbidah la yaraha shay'an wala ya'udduhum illa juhalan dhullalan wala ya'taqid fi tariqihim minal ilmi wal huda shay'an. Menimpa kaum muslimin dari sisi apa? Adanya mereka-mereka, para mutafaqqihah. Mutafaqqihah itu yang madhabi. Madhab fulan, madhab fulan, madhab fulan. Dalam keadaan mereka mencerca dan menyalahkan para mutasawwifah. Al-muta'abbidah. La yarahum syai'an wa la ya'udduhum illa juhalan wa dhullalan. Tidak menganggap mereka kecuali juhal, dullal, wala ya'taqid fi tariqihi minal ilmi wal huda syai'a, tidak meyakini tentang masalah ilmu yang ada pada mereka dan tidak melihat ada kebenaran pada mereka sedikit pun. Wa tara, dan kebalikannya, melihat pula mutasawwifah, al mutafakkirah, sufi yang bermiskin-miskin ria, yang bergaya-gaya miskin, la yara syari'ah wala ilmi syai'a, tidak menganggap bahwasanya syariat ini ada apa-apanya. Enggak penting. Bal yara al-mutamassik biha munqati'an 'anillah, dan menganggapnya orang yang sibuk dengan itu, dia terputus hubungannya dengan Allah. Qul inna a'udzubikumullah. Dikatakan di sini oleh Syekhul Islam, wa annahu laisa 'inda ahliha mimma yanfa'u 'inda Allahi syai'a, wa mereka tidak memiliki sesuatu yang memiliki atau yang bermanfaat sedikit pun. Yang satu menjelekkan yang ini menjelekkan yang itu, dua-duanya jelek. Padahal sama, kedua-duanya. Qul inna a'udzubikumullah. Al-mutafaqihah bukan ahli fiqih. Bukan artinya para ulama ahli fiqih, bukan. Al-mutafaqihah para muta'assibun madhabi. Orang-orang yang ta'assub dengan madhab tertentu dengan fiqihnya. Menjelekkan yang ini. Yang ini menjelekkan yang itu. Qanilin a'azakumullah. Dalam keadaan mereka zalim. Tidak seperti ahli sunnah berbicara tentang kesesatan mereka. Penyimpangan mereka. Titik. Tapi mereka mengerjakan demikian-demikian. Kalau itu benar, itu sunnah. Lihat teknologi na'azakumullah. Ahli sunnah yaqul, yaqulun ma lana wa ma alaina. Apa yang mendukung kita dan apa yang menentang kita. Kalau benar dikatakan benar, kalau salah dikatakan salah. Tetapi kelompok-kelompok ahlul dalal tadi, kelompok-kelompok ahlul ahwa tadi, tidak menyisakan sedikit pun. Habis. Tidak tersisa. Qala innama as-shawab, kata Syekhul Islam, adapun yang benar, annama jaa bihil kitab was sunnah, apa yang datang dari kitab was sunnah, min hada wa hada, dari sini dan dari situ, maka itu adalah yang hak. Hada hak, wa ma khalafal kitab was sunnah, dan apa yang menyelisih kitab was sunnah, maka itu yang batil, min hada wa hada, dari mutasawwifah ataupun dari muta'abbidah. Kita kalau benar, kita katakan benar. Dari dua belah pihak, kalau salah, kita katakan salah. Tetapi mereka, antara muta'abidah dengan mutasawwifah, persis seperti Yahudi dan Nasrani. Nasrani menyatakan Yahudi, enggak ada apa-apanya. Yahudi juga mengatakan Nasrani, la syai, enggak ada apa-apanya. Ternyata begitu pula pertikaian antara muta'abidah, yang katanya mereka mutafaqihah, mencerca atau memusuhi para haula mutasawwifah dengan habis, tidak tersisa. Qanibina a'azakumullah, kalau kamu masih belajar-belajar fikih terus, kapan zikirnya pada Allah SWT? Terus enggak boleh belajar fikih. Qanibina a'azakumullah, sebaliknya kata mereka, kalau ibadah-ibadah terus, kapan belajarnya? Kata mereka. Yang ini menyatakan belajar-belajar terus, kapan ibadahnya? Yang satunya membalas, ibadah-ibadah terus atau belajar-belajar terus, kapan ibadahnya? Ibadah-ibadah terus, kapan belajarnya? Jawabannya adalah apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ta'allam al-ilma, belajarlah ilmu dengan tidak melalaikan ibadah. Dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melalaikan ilmu. Ini ahlus sunnah. Wasatun bainahuma. Ini ya Ahlus Sunnah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ta'allamul ilm, belajarlah ilmu dengan tidak melalaikan ibadah. Dan beribadahlah dengan tidak melalaikan ilmu. Apa kelanjutan ucapan beliau? Apa kelanjutan ucapan Al-Hasan Al-Basri? Badal qawm, beberapa kaum ta'abbadu, mereka beribadah hingga melalaikan ilmu. Fa kharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian kaum beribadah tapi enggak belajar. Akibatnya mereka akhirnya memerangi kaum muslimin. Siapa itu? Khawarij. Beribadah mereka, ibadahnya kata Nabi, salatnya mereka yakunun salatan, mengalahkan salat kalian. Puasa mereka mengalahkan puasa kalian. Ibadah mereka mengalahkan ibadah kalian. Ibadahnya mengalahkan ibadah para sahabat. Tetapi melalaikan ilmu, apa akibatnya? Akibatnya salah paham, dan kemudian dengan semangat yang tinggi mereka mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darahnya dan merangi kaum muslimin. Ta'abbadu, beribadah pada Allah Ta'ala, tetapi melalaikan ilmu, akhirnya kharaju ala ummati Muhammadin SAW. Berarti bagaimana? Belajar, tapi jangan lupa ibadahnya. Beribadah, jangan lupa belajarnya. Qanibina a'azakullah, beriringan antara belajar dengan beribadah. Kalau belajar terus kotor fikih, tapi adanya kurang, seperti mereka al-mutafaqihah tadi, itu pun belajarnya dengan taklid, belajarnya dengan ta'assub dengan madhabnya. Sedangkan yang ini, ibadah terus katanya, dan menganggap kalau belajar itu mengalihkan ibadah katanya. Ngapain jauh-jauh ke Madinah? Belajar apa? Belajar halal dan haram. Ngapain belajar halal dan haram? Jauh sekali. Itu enggak perlu belajar jauh-jauh. Tanya hatimu selesai. Istafti qalbak. Kucing saja tahu kok mana halal mana haram. Lihat fanadina azakullah memakai filsafat kucing. Coba kucing kalau mencuri makanan, kamu datang dia lari. Tetapi kalau kucing yang kamu beri makan, kamu datang dia enggak lari. Kenapa yang pertama lari, yang kedua tidak lari? Karena kucing tahu yang tadi adalah haram, yang ini halal. Jadi orang yang belajar ke Madinah disalahkan. Diajak khuruj, ini ceritanya. Asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya adalah ketika ada seorang anak muda diajak khuruj. Sabilillah. Ayo, khuruj 3 hari. Kamu kan orang yang berilmu. Mari kita khuruj. Sabilillah. Saya mau kembali ke Madinah, saya mau belajar. Saya sudah habis waktu liburannya, saya akan kembali ke Madinah. Ngapain belajar ke Madinah? Ya belajar syariat. Syariat itu halal dan haram kan? Iya. Itu cukup dengan tanya pada hatimu. Kucing saja paham mana halal mana haram. Kemudian Azza wa Jalla bandingkan dengan apa yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Yang ini mencela ibadah, yang ahli ibadah mencela belajar. Kemudian Azza wa Jalla beribadah diperintahkan, tapi belajar pun diperintahkan, dan tidak bisa kita mengalahkan salah satunya. Belajar amalkan. Nah, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berarti belajar dulu kemudian kerjakan. Qala wa anta tajid awd sampai situ. Wa amma musyabahatu Faris war-Rum. Berarti sudah selesai. Yahudi dan Nasrani. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah Faris dan Rum. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan di lain waktu bismillahirrahmanirrahim taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.